alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa qawlillahi ta'ala, masuk ke firman Allah, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini firman Allah, dan apa saja yang kalian nafkahkan dan apapun yang kalian nadarkan, ini apapun yang kalian nadarkan, maka Allah mengetahuinya. Maka Allah sungguh mengetahuinya, dan tidaklah orang-orang yang zalim tersebut memiliki penolong sedikitpun. Perhatikan di sini terkait nadar. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini lanjutan dari bab sebelumnya, itu firman Allah, yufuna bin nadri, hendaknya mereka menunaikan nadar. Nah, Syekh menambahkan dengan ayat ini, ya, bahwasanya nadar adalah ibadah, dan ini adalah anjuran untuk menunaikan nadar. Ya, kalau kita tanya apa konklusinya, apa wajhul istidlal, sisi pendalilannya, Syekh membawakan ayat ini dengan pembahasan hukum bernadar kepada selain Allah dan wajibnya bernadar hanya kepada Allah. Ya, maka para ulama menjawab sisi pendalilannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nazar dengan nafkah. Perhatikan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin. Dan infak apapun yang kalian infakkan, nazar apapun yang kalian nazarkan. Perhatikan, maka menafkahi seseorang di jalan Allah adalah ketaatan. Maka ini menunjukkan bahwasanya bernazar juga bagian dari ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, perhatikan, fa innallaha ya'lamu, maka Allah mengetahuinya. Nazar apapun yang kalian nazarkan, infak apapun yang kalian infakkan, maka Allah mengetahuinya. Maka dari sini, ini adalah anjuran untuk menafkahkan dan juga anjuran untuk menunaikan nazar, ya. Anjuran untuk berinfak dan anjuran untuk menunaikan nazar. Maka ini menunjukkan adalah ketaatan. Maka apabila nazar atau berinfak itulah ketaatan, maka menunaikan nazar juga berarti itu adalah ketaatan. Nah, apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Nah, ini wajhul istidlal. Wajhul istidlal yaitu sisi pendalilan. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini untuk bab ini, yaitu bab termasuk kesyirikan bernadar kepada selain Allah. Paham gak sini? Sisi pendalilannya ini. Bahwasanya yang pertama tadi apa? Allah menggantengkan bernadar dengan berinfak. Berinfak adalah ibadah, bernadar juga adalah ibadah. Perhatikan sini, ini yang pertama. Ya, maka nazar adalah ibadah, sebagaimana berinfak juga ibadah. Yang kedua, yaitu Allah menganjurkan kepada orang yang berinfak, sebagaimana Allah juga menganjurkan kepada orang yang bernazar untuk menunaikan nazarnya. Maka tatkala seorang dia beribadah kepada selain Allah, dia bernazar kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Jadi sini sisi pendalilannya. Kenapa kok bisa-bisanya ayat ini dimasukkan oleh Syekh ke bab ini? Nah, ini dari sini bisa dipahami, ya. Tapi kalau ini udah paham, maka kita masuk penjelasan itu akan lebih mudah dipahami. Jadi kalau memahami kitab Tauhid dulu itu, pahami dulu matannya. Setiap ayat hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita pahami, oh ini maksudnya apa, hubungannya dengan bab ini, dan apa hubungannya dengan tauhid. Ketika kita sudah paham, maka baca syarah apapun insya Allah akan mudah dipahami. Ya, baik. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Syarhul kalimat. Ya, penjelasan kalimat di sini. Baik. Ya, fa inna Allah ya'lamu ay fa yujazi alaih. Maka Allah mengetahuinya, yaitu Allah akan membalasnya. yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah dan menunaikan nadarnya, maka Allah akan mengganjarnya dengan pahala. Lidzalimina wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim tersebut tidak memiliki penolong sedikit pun. Ya, ini dari kata az-zulm. Zalim itu isim fa'il, itu pelaku dari kata kerja zulm. Ya, zalama, yadzlimu, zulman. Nah, zulm bimakna asyirk. Nah, kezaliman di sini maknanya syirik. Maka adz-dzalimina al-musyrikin. Wa ma lidz-dzalimina min ansar wa ma lil-musyrikina min ansar. Itu maknanya. Maka orang-orang yang zalim tidak punya penolong sedikit pun, yaitu maknanya orang-orang yang musyrik mereka tidak punya penolong sedikit pun. Ya, tidak punya penolong sedikit pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya orang-orang, sesungguhnya kesyirikan itulah, kedzaliman itu adalah kesyirikan yang paling besar. Ya. Wa huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Ya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa dzulm salah satu aqsam. Ya, kedzaliman itu ada tiga macam. Yang pertama adzulm bi makna asyrik. Yaitu kedzaliman yang maknanya adalah kesyirikan. Ini yang pertama. Saniha yang kedua, zulmu syakhsi lil ghair. Kezaliman seseorang kepada orang lain. Kezaliman seseorang kepada orang lain. Misal merampas, mencuri, dan seterusnya. Wasalisuha, yang ketiga, zulmu syakhsi lil nafsihi. Ya, kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Wa ma lidzalimina min ansar. Ansar, para penolong, a'wan. Akwanin itu para pembantu penolong, yudafi'una anhum, yang dapat mencegah, menolak, menghalau azab dari mereka. Mereka enggak punya sedikit pun penolong dalam hal ini. Nah, baik, barakallahu fikum. Mana lagi? Asy-syarhul ijmali. Nah. Yang pertama, ya, kata Syekh, beliau berkata, yukhbirunallahu subhanahu fi hadhihi al-ayatil karimah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di ayat yang mulia ini, annama anfaqahu al-insanu minan nafaqat, bahwa nafkah apa saja yang diinfakkan oleh seseorang, atau taqarraba minan nuzur, atau ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan berupa bernazar kepada Allah, fa innallaha ya'lamu, maka Allah mengetahuinya, wa in akhfahu sahibuh, walaupun orangnya, yaitu orang yang bernazar atau orang yang berinfak, menyembunyikannya, sayujazihi 'ala dzalik, Allah akan mengganjar atas perbuatan tersebut, wa yuhadzirun nas minadz dzulmi fin nafaqah, dan Allah memberikan peringatan kepada manusia dari kezaliman dalam masalah berinfak, wan nadar, dan juga bernadar, ya, wa ghairi dzalik, dan seterusnya. Wa yukhbiruhum annahum lan yajidu nasiran, dan Allah mengabarkan kepada mereka bahwasanya orang-orang yang zalim tersebut mereka tidak akan mendapati penolong. Yu'inuhum, yang akan membantu mereka. Wa yadfa'u anhum, dan yang akan mencegah mereka, idza akhadahumullahu bidzunubihim, jika Allah mengadab mereka karena dosa-dosa mereka. Al-fawaid yang bisa kita ambil faedah, yang pertama, bayanu sa'ati ilmillahi ta'ala wa ihatatihi bikulli syai'in, penjelasan luasnya ilmu Allah dan cakupan ilmu Allah atas segala sesuatu, walaupun orang yang bernadar, berinfak, menyembunyikan, Allah mengetahuinya, Allah akan ganjar. Asani, yang kedua, anna nadra ibadatun, bahwasanya nadar adalah ibadah. Dari mana kita tahu nadar adalah ibadah dari ayat ini? Yaitu yang pertama tadi apa? Ketika Allah menggandengkan bernadar dengan berinfak. Ya, yang mana berinfak adalah ibadah, maka bernadar kalau begitu juga ibadah. Allah gandengkan, wa ma anfaqtum min nafaqah wa au nadartum min nadrin. Dan infak apapun yang kalian infakkan, dan nazar apapun yang kalian nazarkan, Allah gandeng. Maka tidaklah Allah gandengkan sesuatu hal dengan ibadah, maka melainkan sesuatu hal tersebut juga adalah ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, kul inna solati wa nusuki. Salat adalah ibadah, maka nusuk yaitu sembelihan dia juga adalah ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Ya, asalis yang ketiga, tahrimu zulmi bi anwa'ihi. Haramnya kezaliman dengan segala jenis-jenisnya. Ya, munasabatul ayati lil bab. Baik, perhatikan hubungan ayat ini dengan bab. Haitsu dallatil ayatu ala anna Allah subhanahu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu an-nadra, Allah mengetahui nadar. Fayujazi alaih, maka Allah akan membalas orang yang bernadar untuk Allah. Ya, kalau bernadar untuk Allah, Allah akan balas. Ya, karena orang yang bernadar tujuannya tidak lain ialah untuk mengharap pahala dari Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innaman nadru ma batughiya bihi wajhullahi azza wajalla. Sesungguhnya nadar itu hanyalah apa yang diharapkan untuk mencari wajah Allah, tidak yang lain. Hanya untuk mencari wajah Allah. Nah, berikutnya mana lagi tadi? Lida, oleh karena itu yakunul wafa'u bin nadri ibadatan. Oleh karena itu menunaikan nadar itu adalah terhitung atau teranggap sebagai ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillah syirkun. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah berarti itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Tabarakallahu fikum. Nah. Kita lanjut di hadis terakhir di bab ini. Ya. Pak Eko, mana Pak Eko? Hah? Di kantor. Oh. Baik, wa fil sahih an Aisyata. Ya, dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari ini maksudnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadara ay yuti'illaha falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatilah. Ya, barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka ia wajib mentaatinya. Wa man nadara ay ya'siyallaha fala ya'sih. Ya, barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat pada Allah, maka ia tidak boleh bermaksiat kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan nadarnya tersebut. Ya, hadis ini adalah hadis yang gamblang, yang sharih, yang menjelaskan bahwasanya nadar adalah ibadah. Ya. Wa man nadara ayyutillah, tidak perhatikan. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah. Nah, ini hadis yang paling sharih, paling gamblang untuk menjelaskan nadar adalah ibadah. Fal yuti'hu, maka hendaknya dia menunaikan nadarnya itu dengan mentaati Allah. Nah, apabila ketaatan itu ternilai sebagai ibadah, maka ketika dipalingkan kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Oleh karena itu, tatkala seseorang bernadar untuk kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, ya, maka ini adalah kesyirikan. Nah, ini bab ini itu. Itu bab, yaitu bapak-bapak ini, termasuk kesyirikan babus minasyirki annadru ligoirillah. Termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah. Nah. Ya. Nah, ini kalau kita tanya wajul istidlalnya apa hadis ini dengan bab ini, bernadar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Wajul istidlal, sisi pendalilannya apa? Jadi enggak sembarangan kita bawain dalil. Kalau kita mau berdalil itu mesti ada konklusi, hubungan antara kasus dengan dalil. Jangan cok kali cok. Ahmadiyah punya dalil. Ahmadiyah punya dalil sesat, kafir Ahmadiyah. LDI punya dalil, sesat. Jemaah Tabligh punya dalil, keliru mereka, sesat, bid'ah. Ya. Siapa lagi? Semua sampai Lia Edan punya dalil. Lia Edan punya dalil. Semuanya punya dalil, tapi wajul istidlalnya apa dengan kasus yang dia berdalil dengannya? Nah, ini penting, ya. Nah, ini pentingnya mengetahui wajul istidlal, sisi pendalilannya itu apa, ya. Nah, tatkala seseorang menyatakan bernadar kepada selain Allah kesyirikan, boleh apa? Taruh tadi kita hadis yang tadi kita bawakan, ayat yang tadi sudah kita bawakan misalkan. Wa ma anfaqtum min nafaqah, ya. Ya, kita bawakan ayat tadi misal. Ya, ayat tadi kita bawakan, kemudian hadis ini. Ya, setelah kita bawakan ayat ini, wa ma anfaqtu min nafaqatin aw nadartu min nadrin, itu wajib Israilnya tadi sudah disebutkan, kita bawakan hadis ini. Ya, man nadara yuti Allah fal yuti'hu wa man nadara ya'si Allah fala ya'si. Nah, wajib istidlalnya, sisi pendalilannya dari hadis ini terkait hubungannya dengan kesyirikan bernadar kepada selain Allah yang pertama. Ya, yang pertama. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, apakah itu nadarnya salat, puasa, haji, umrah, sedekah, itikaf dan yang lainnya, ya, dari segala jenis ketaatan. Ya, maka ini menunjukkan kan sabda Nabi ya, fal yuti'hu, maka hendaknya dia menunaikan ketaatan tersebut. Hendaknya dia menunaikan nadarnya tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya nadar adalah ibadah. Wajib untuk ditunaikan. Ya. Wajib untuk ditunaikan karena ini terhitung utang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan akan tetap menjadi tanggungan seseorang. Ini yang pertama. Ya. Nah, kalau dia adalah ibadah, berarti tatkala dipalingkan kepada selain Allah. Semisal dia bernadar kepada kuburan, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada Mbah Wong Rokso, kepada Habib Empang, Habib Keramat Batang. Ya, dia bernadar pada Mbah Priok. Nah, berarti dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Kalau ibadah diberikan pada selain Allah, ini namanya apa? Kesyirikan. Karena definisi syirik adalah sorful ibadah liguirillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mudah agama ini dipahami. Mudah. Walau antum gak bisa baca kitab, gak bisa bahasa Arab, gak bisa baca kitab, tapi tahu ini dalilnya, hubungannya apa? Udah paham. Udah paham. Paham kita bertauhid. Minimal bab ini kita pahami. Jadi begitu. Paham gak sini? Karena tauhid ini mudah. Akidah ini mudah. Ada orang bikin ribet akidah ini. Inna hadad din yusrun, kata Nabi SAW. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan akidah ini yang benar, akidah yang sahihah, ini sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Ya, kalau sesuai fitrah manusia, siapapun dia, selama manusia normal berakal, ya, maka dia akan mudah memahami akidah yang sahihah ini. Walau gak bisa baca kitab gondol, gondrong aja susah, apalagi gondol. Walau gak bisa yang gondrong sekalipun. Ya. Tapi kalau dia berakal, dia gunakan akalnya, belajar akidah, ngerti. Bernadar untuk selain Allah berarti kesyirikan. Paham gak sih? Ada orang otaknya udah gak normal. Udah keluar dari fitrah. Ya. Jago baca kitab gondol. Jago baca kitab. Tapi karena fitrahnya udah keluar, yang kayak begini gak paham. Ya, dia akan berkelit ketika dia bernazar untuk sana Allah, maka dia kita desak, kenapa engkau bernazar untuk sana Allah? Oh, kenapa memangnya? Hadis ini demikian. Oh, hadis itu bukan bermakna itu. Wah, muter-muter. Lihat, udah keluar dari fitrah. Paham gak sini? Maka bernazar, ya, untuk selain Allah berarti itu adalah kesyirikan karena nadar adalah ibadah. Nah. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi sekarang? Ya. Syarhul Ijmali. Yukhbiruna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarana amara bil wafa'i bin nadri." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan nadar. Idza kana fi ta'atillah, apabila nazar tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah. Wa naha 'anil wafa'i bih, dan Nabi sallallahu melarang menunaikan nazar tersebut idza kana fi ma'siyatillah, apabila nazar tersebut ialah dalam rangka bermaksiat pada Allah. Semisal dia bernazar mau membunuh, mau mencuri, ya, bernazar mau telanjang. Kalau saya ini maka saya akan bunuh dia. Wah, itu enggak boleh. Ya, ini wajib bayar kafarat. Kafaratnya kafarat apa? Kafarat sumpah. Apa aja pilihannya? Hah? Kasih makan orang miskin 10 orang miskin. Atau pilihan yang kedua apa? Memberikan pakaian. Pakaian utuh apa? Lengkap. Jangan berikan kolor doang. Lengkap. Pakaian yang dipakai untuk sholat. Ini 10 orang miskinnya. Yang ketiga apa? membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Terus yang terakhir apa? Puasa berapa? 3 hari. Apakah mesti berturut-turut? Tidak. Baik. Ya mulai ngerti ya. Alhamdulillah. Nah, tapi berikutnya lagi. Fawaid ya. Faedah-faedah yang kita bisa ambil. Wujubul wafa bin nadri idza kana ta'atan. Wajibnya menunaikan nazar apabila nazar tersebut adalah ketaatan. Nanti perlu ketahui yang namanya nazar ketaatan itu ada yang namanya mutlak dan ada yang namanya muqayyad. Ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Kalau nazar mutlak menyatakan begini, demi Allah kalau saya sembuh, saya akan berpuasa. Ya. Ini hukumnya makruh. Nah, makruh. Kenapa makruh? Ya, kayak tadi, dia pelit, bakhil. Ya, pelit, bakhil. Ya, kata Nabi SAW apa? Anna nadra la ya'ti bi khair. Nazar itu enggak mendatangkan kebaikan. Wa annahu laisa minal asbab al-jalibah lil khair. Nazar pun bukan sebab untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan antum pikir, kalau saya bernazar, nanti kebaikan antum akan datang. Kalau saya sembuh, saya akan puasa. Sembuh kan kebaikan bukan? Nah, kata Nabi SAW, bernazar bukan sebab untuk mendatangkan kebaikan berupa kesembuhan. Misalkan, kalau antum menginginkan kesembuhan. Ini kata Nabi SAW ini, perhatikan. Wa annahu laisa minal asbab al-jaribah lil khair. Bahwasanya nazar ya bukanlah sebab ya, yang bisa mendatangkan kebaikan au dafi'ah lisyarri aslan atau yang dapat menolak kemudaratan sama sekali. Enggak bisa. Ya. Wa inna ma yuwafiqul qadar. Nazar itu hanya dia mencocoki takdir. Bernazar sekian kalau Allah takdirkan enggak sembuh ya enggak sembuh juga. Nazar itu tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa menolak kemudaratan. Paham ya sini? Nah, maka nazar mutlak seperti ini kata para ulama, ini nazar kalau dalam ketaatan kepada Allah ada 2, nazar mutlak ada nazar muqayyad. Nazar mutlak seperti itu maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh bernazar untuk seperti itu. Bukan makruh untuk ditunaikan, menunaikannya wajib. Ya, karena masuk ke dalam cakupan hadis ini. Yaitu man nadara an yuti'allaha fal yuti'hu, masuk ke dalam cakupan hadis ini. Barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, apakah puasa, sedekah dan yang lainnya, maka dia mesti tunaikan. Ya, namun bernazarnya makruh. Ini kalau nazar mutlak. Kalau nazar muqayyad apa? Semisal dia mengatakan, demi Allah aku akan berpuasa, dia tentukan 7 hari, 3 hari, 10 hari. Nah, maka yang seperti ini dianjurkan. Kalau tadi mutlak, saya akan berpuasa. Kalau saya sembuh, saya akan berpuasa. Puasanya puasa apa? Hari apa? Berapa lama? Baik. Nah, kalau dia katakan, saya akan berpuasa 3 hari. Maka harus ditunaikan. Kalau enggak ditunaikan, bayar kafarat tadi. 4 hal, seperti kafarat yamin. Kafarat sumpah. Baik. Bisa dipahami sini? Ya. Tapi ingat ya, nazar itu tidak menjadikan mendatangkan kebaikan. Ini sabda Nabi SAW ini penting. Kata Nabi, "Wa anna nadra la ya'ti bi khairin. Wa annahu laisa minal asbab al-jalibah lil khairi wa awid dafi'ah li syarri aslan." Nazar bukan sebab mendatangkan kebaikan atau sebab untuk menolak kemudaratan sama sekali. Innama yuwafiqul qadar. Nazar itu hanya mencocoki apa? Takdir. Nah. Tabarakallahu fikum. Nah, ini kalau bernazar kepada Allah ada 2, mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak umum, saya mau salat. Salat apa? Saya mau sedekah. Sedekah apa? Ya. Kalau muqayyad, kalau saya sembuh, saya akan sedekah kepada janda dan anak yatim. Nah. Loh, kok ketawa Pak Sino? Disebut janda ketawa dia. Ya. Bisa kan normal sedekah itu nggak masalah, sensitif dia bawaannya udah nafkahnya yang itu aja, bahaya tentang nggak ada anaknya nih. Pakri mana Pakri? ke kampus. Mentang-mentang enggak ada anaknya dia. Wah. Coba kalau ada anaknya diem dia. Masyaallah. Insyaallah ini Pak Kasino. Mana lagi tadi? Asani mana lagi? Fawaid ya? Wujubul wafa' bin nadar idza kana ta'atan. Wajibnya menunaikan nadar apabila itu adalah ketaatan. Ya, tadi ada yang makruh, ada yang dianjurkan. Mutlak dan muqayyad. Asani yang kedua kata Syekh Al-Qarawi rahimahullah taala, tahrimul wafa' bin nadri idza kana fi ma'siyatin. Nah, haramnya menunaikan nadar apabila nadar tersebut itu adalah bermaksiat kepada Allah. Semisal tadi, dia bernadar mau telanjang, mau membunuh, mau mencuri, mau dan yang lainnya. Ya. Lakin yukafiru bikafaratil bikafaratin yaminin. Namun hal ini dapat digugurkan dengan membayar kafarat yamin, sumpah tadi. Ya. Nah, perlu diketahui yang namanya nadar bukan kepada ketaatan pada Allah itu ada dua. Ada namanya nadar maksiat, itu ada dua. Yang namanya maksiat, karena syirik pun juga masuk dalam maksiat. Ya. Syirik ini masuk dalam kategori kabirah, tapi kabirah yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, akbarul kabair. Nah, yang nadar bukan ketaatan kepada Allah, itu ada dua. Ya. Ada dua. Yang pertama, nadar kepada selain Allah. Ini syirik. Ini syirik. Yang kedua, nah ini kalau ada papan tulis enak dibikin bagannya ini ya. Nah. Yang kedua, nazar yang bukan ketaatan pada Allah, yaitu yang kedua saya bagilah A, ya, kemaksiatan. Kemaksiatan. Misalkan dia apa tadi? Bernazar telanjang, membunuh, ini yang A. Yang B, bernazar kepada sesuatu hal yang tidak dimiliki. Ya. Yang enggak dimiliki. Ya, kalau saya sembuh, saya akan sedekah dengan 100 gram emas. Lah, dia aja kere. Gimana mau bersedekah dengan 100 gram emas? Nah, ini enggak punya. Dan ini tetap hutang. Nah, sama maksiat dan yang tadi, nazar A maksiat, nazar B bernazar dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Ya. Ini yang pada apa? Bernazar pada hal-hal yang bukan ketaatan pada Allah. Ini yang ini bagian yang A dan B ini wajib bayar kafarat sumpah. Kalau nazar syirik, gimana nazar syirik? Misal seorang bernazar, kalau saya sembuh, saya akan memberikan sesaji kepada Mbah Wong Rekso. Kepada Nyi Roh Kidul. Kepada siapalah? Dewi Sri, Togut. Ya, setan dari agama sebelah. Nah, gimana itu? Bayar kafarat juga, Pak? Nah, kalau kata para ulama, yang kalau bernazar untuk selain Allah yang syirik-syirik tadi, itu berarti nadarnya enggak sah. Kalau nadar maksiat tadi nadarnya sah, tapi enggak boleh ditaatin bayar kafarat. Ini menurut sebagian pendapat para ulama dan ini yang rajih, yang kuat. Nadar tadi tidak sah, tidak teranggap dan tidak ada kafarat. Tapi pelakunya wajib bertobat. Ya? Wajib bertobat. Nah. Paham enggak sini? Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i diterangkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di kitab beliau Mughnil Muhtaj, kekufuran-kekufuran syirik akbar ini kalau dilakukan dia mesti bersyahadat ulang. Hah? Mesti bersyahadat ulang. Baik, barakallahu fiik. Hah? Loh, ini syirik akbar. Syirik akbar, kalau syirik akbar gimana? Iya, memangnya ini ya ini pentingnya nanti memahami mana syirik akbar, syirik asghar. Kalau seorang bersumpah atas nama selain Allah, ya demi cintaku padamu, itu bersumpah demi cinta makhluk apaan ini? Maka dia kena sabda Nabi, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama Allah, dia berbuat syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik asghar. Bisa berubah menjadi naik syirik akbar kalau dia mengagungkan objek sumpah dia tadi sebagaimana pengagungan dia kepada Allah. Semisal seorang bersumpah demi negeriku NKRI misalnya. Demi negeriku. Ini bersumpah atas nama negeri. Syirik bukan? Syirik. Syirik akbar? Asghar. Hukum asalnya syirik asghar. Nah, dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Ar-Rajihi. Ya. Di berbagai kitab beliau diantaranya Syarah Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Nah, kata Syekh Ar-Rajihi berubah menjadi syirik akbar apabila dia yang bersumpah tadi mengagungkan tadi apa sumpahnya? NKRI. Demi NKRI. Apabila dia mengagungkan NKRI tadi sebagaimana pengagungan dia kepada Allah, maka itu syirik akbar. Dan pelakunya murtad. Ya, seperti syirik akbar. Pelaku syirik akbar. Tapi bisa dipahami sini? Nah. Terus mana lagi? Ya, munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab ini apa? Hadis ini dengan bab termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah. Haitsu dallal hadis. Hadis ini menunjukkan ala wujubil wafa'i, akan wajibnya menunaikan bin nadri, menunaikan nadar. Idza kana ta'atan, apabila nadar tersebut kontennya adalah ketaatan. Lida, oleh karena itu yakunul wafa'u bin nadri ibadatan. Oleh karena itu menunaikan nazar termasuk di antara bentuk ibadah, dianggap sebagai sebuah ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah inilah kesyirikan. Ini wajhul istidlalnya. Sisi pendalilannya kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan hadis ini ke dalam bab termasuk kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Ya. Apalagi di ayat yang tadi, wa ma anfaqtum min nafaqah aw nadartum min nadr. Nah, ini ketika Allah menggandengkan nadar dengan berinfak. Ketika infak dinyatakan sebagai ibadah, ketika Allah kata Allah gandengkan nadar dengan infak, maka nadar pun juga adalah ibadah. Ya. Dan nadar itu dilakukan untuk mencari wajah Allah. Ya. Kata Nabi, innaman nadru mabtughiya bihi wajhullahi azza wajal. Nazar itu hanyalah dilakukan untuk mengharapkan atau apa yang diharapkan untuk mencari wajah Allah. Ya, bukan dalam rangka mendatangkan kebaikan yang kita inginkan, bukan. Ya. Antum misalkan mau apalah, ada hajat antum pengen tunaikan sembuh gitu. Ya, supaya saya sembuh, saya mau sembuh nih, saya mau bernadar. Ya, puasa 10 hari. Nah, dengan antum bernadar puasa 10 hari itu bukanlah sebab untuk mendatangkan kesembuhan. Enggak ada. Nadar itu ya dia terjadi atau enggak mencocoki takdir, kata Nabi. Nabi sudah bilang, "Wa annahu laisa minal asbab al-jalibah lil khairi aw ad-dafi'ati lis-syarri aslan." Nazar itu sama sekali bukanlah yang akan menjadi penyebab datangnya kebaikan atau menolak kemudaratan. Sama sekali enggak ada kayak gitu. Ya. Makanya bernadar ini hukum asalnya makruh. Ya, hukum asalnya makruh. Kata Nabi itu hanya datang dari orang bakhil, orang pelit. Kapan dia mau berinfak? Kalau dia bernadar. Kalau tembus gol hajat dia. Kapan dia mau beribadah, berpuasa? Kalau dia tembus gol hajat dia. Tebar kalau itu. Paham gak sini? Nah, selesai bab ini. Dipahami gak bab ini? Lanjut ya Pak Eko. Nah, udah ada Pak Eko. Ada rapat apa rapat tadi? Rapat. Nah, rapat di kantor, rapat di jalan. Macet. Nah, bab berikutnya. Minasyirki al-istighosatu bighoirillah. Nah, termasuk kesyirikan. Bukan istighosa ya. Al-isti'adatu bighoirillah. Termasuk kesyirikan beristi'adah. Memohon perlindungan kepada selain Allah. Nah, ini termasuk kesyirikan. Ya. Di mana bab sebelumnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bentuk-bentuk kesyirikan. Menyembeli, bernadar. Ya. Maka di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bentuk kesyirikan yang lainnya, yaitu isti'adah. Memohon atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, yang ini merupakan amalan hati. Kalau bernadar, kalau ini saya akan nyembeli, saya akan puasa, ini amalan badan. Ya enggak? Bab sebelumnya, nyembeli untuk selain Allah, amalan apa? Amalan badan. Bab sebelumnya lagi, pakai jimat, pakai apa tuh? Itu amalan badan. Nah, sekarang mulai Syekh membahas kesyirikan yang merupakan amalan hati. Amalan hati, yaitu apa? Beristi'adah. meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, terkadang dengan berucap atau terkadang dengan harapan yang terpendam di kalbu. Ya. Itu terkadang berucap. Misalkan dia lewat tempat angker, dia minta bantuan sama jin ya. Ada mantranya. Misi-misi anak bagong mau lewat. Atau yang diajarin Raja Musyrik dari Purwakarta, ya. Si Raja Musyrik dari Purwakarta menganjurkan kalau antum lewat Cipularang biar selamat enggak kayak Saiful Jamil, maka antum teriak, buka kacanya, teriak, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Ah, minta perlindungan. Si Raja Musyrik ya, menganjurkan demikian. Ya. Atau yang dilakukan oleh Syekh Sufi. Siapa itu namanya? Kabbani, Abu Hisham Al-Kabbani. Ya. Dia minta perlindungan, agisna, agisna, agisna. Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai aulia, tolonglah kami, tolong kami. Kemudian dia mulai. Rijalallah, agisana. Wah, udah mulainya. Minta tolong, beristighosah, minta perlindungan. Subhanallah. Ha? Abu Hisham Al-Kabbani, Syekh Sufi. Tingkat apa? Lokal apa interlokal? Ya itulah. Gak kenal kita sama dia. Alhamdulillah. Ya, kita tidak mengambil manfaat dari dia sebelumnya satu huruf pun, itu alhamdulillah. Ya. Nah, isti'adah kepada Allah adalah ibadah yang mulia. Isti'adah kepada Allah adalah ibadah yang mulia. Ya. Wa idza qura'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Qur'an ya, maka mintalah perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah aku berlindung pada Allah yang Maha menguasai subuh. Aku berlindung pada Allah, Rabb manusia. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. Katakanlah, ya Rabb, aku berlindung pada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Oh, ini ibadah yang mulia. Meminta perlindungan pada Allah adalah ibadah yang mulia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan pada Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Nah, ini ibadah yang mulia. Kalau begitu, ketika isti'adzah ini adalah ibadah yang mulia, diberikan kepada selain Allah, kepada roh Prabu Siliwangi yang sudah di kuburan, kepada Nyi Roro Kidul, nah, kepada siapalah, minta perlindungan. Nah, maka ini adalah kesyirikan. Syirik apa ini? Syirik akbar. Ya, syirik akbar. Tapi barakallahu. Nah, kita langsung masuk aja ya. Udah jam 9 berapa ini? Kayaknya satu ayat aja yang kita kan. Ini padahal cuma dua dalil ya. Dua dalil aja ya. Dua dalil aja bab ini. Wa qawlillahi ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqan. Nah. Dan bahwasanya sekelompok pria dari kalangan manusia ya'udhun meminta perlindungan birijalin minal jin. Meminta perlindungan kepada sekelompok pria dari kalangan jin. Wah. Kalau jin jantan, pria ya, nyebutnya. Apa? Nah, birijalin minal jin. Ya. Ya, jin jantan, jin cowok. Fazaduhum rohaqa. Maka, ya perhatikan domir ini. Ya, kita kembalikan, para ulama menyatakan domir fazaduhum rohaqa. Apakah kembalinya ke jin atau kembalinya kepada manusia? Ini sama aja, boleh dua-duanya. Kalau kita kembalikan ke jin, fazaduhum rohaqa, maka ini tidaklah menambahkan kepada mereka, melainkan hanyalah kecongkakan, kesombongan. Jinnya menjadi semakin sombong. Nah, memang begitu. Ya, semisal ini terjadi. pada tukang rukiah yang perlu dirukiah. Yaitu apa? Ketika dia merukiah orang lain, dia minta bantuan jin. Kayak yang ada di TV itu, dipanggil ustaz lagi. Hah? Ini penipu, ini jin dukun. Nah, dia merukiah orang pakai bantuan jin lagi. Tahu dari mana? Persaksian jin itu yang kesurupan. Nah, Pak Ustaz kan di belakang Pak Ustaz gitu. Tuh ada jin banyak kan. Saya tahu kata dia. Ini orang yang kesurupan, dia lagi ngobatin. Nah, bahkan ketika dia mau keluar, kamu jangan keluar dulu. Ini mau ngedan ini ya. Nah, ya dukun dianggap ustaz kayak gitulah. Nah, ini tukang rukiah yang perlu dirukiah. Nah. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Penjelasan kalimat di sini. Yaitu al-audh ya'udzuna al-audh huwa al-iltija wal i'tisam. Ya'udzun maknanya aud, yaitu apa? Berlindung. Ya, memohon pertolongan. Nah, ini maknanya. Ya. Fazaduhum rahaqa. Zadal insu al-jinnah. Yaitu manusia tidaklah menambahkan kepada jin melainkan rahaqa. Apa rahaqa? Takaburan, kesombongan, tugianan. Ya, kesewenang-wenangan. Ya. Kemudian ya, fil jin pada jin tadi. Wa dhu'ran wa khaufan min al-in fil ins. Dhu'ran itu maknanya sama kayak khauf. Cuman di sini juga dhu'ran ini juga bisa maknanya faza, yaitu ketakutan, kegalauan dan ketakutan pada manusia. Semakin seseorang minta pertolongan kepada jin, semakin dia takut. Semakin berani semua makhluk kepadanya. Ya, rumusnya kan semakin orang takut kepada Allah, semua makhluk akan takut kepadanya. Tapi semakin dia takut kepada jin, maka semua makhluk berani kepadanya. Nah, itu aja. Karena Allah sudah membiarkan dia. Allah membiarkan dia, siapa lagi perlindungan kecuali dari Allah? Maka habislah dia. Terombang-ambing. Nah. Baik. Berikutnya. Syarhul ijmali, penjelasan ayat global ayat ini. Yukhbiruna Allahu, Allah mengabarkan kepada kita fi hadhil ayatil karimati, di ayat yang mulia ini, annahu kana rijalun minal ins, bahwa sekelompok pria dari kalangan manusia, yaltaji'una idza khafu ila rijalin minal jin. Mereka meminta perlindungan kepada sekelompok pria dari kalangan jin, idza khafu. Ya, jika mereka dilanda ketakutan. Kenapa? Talaban li himayatihim. Meminta proteksi perlindungan kepada jin tadi. Min atbaihim. Dari pengikut-pengikut mereka. Fazadal insu al-jinna bisti'adatihim bihim. Maka manusia hanya akan menambah dengan permohonan pertolongan mereka kepada jin. Hanya akan menambah tughyanan wa takaburan. Ya. Menambah kesombongan, kesewenang-wenangan dari jin. Fazadal jinnu al-insa ikhafatan. Maka jin hanya akan menambah kepada manusia tadi rasa takut wa idlalan. Dan semakin menyesatkan. Ya, dapat datang ke jin gak dapat solusi. Semakin takut, semakin sesat. Nah ini. Ya. Ya. Ketika ayat ini turun. Wa annahu kana rijalu minal jin ya'udhuna bi rijali minal jin. Wakana rijalu minal ins ya'udzuuna birijal minal jin fazadawhum rahaqa. Ya, kata para ulama diantaranya ya Ibnu Katsir ya atau para ulama yang lainnya, semisal Al-Imam Al-Qurtubi, ya yang dimaksud ialah waktu dulu zaman jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah ini kalau mereka singgah di suatu lembah, suatu gunung, suatu tempat ya, dia berkata, ya, a'udzu bi sayyidi hadza alwadi. Saya berlindung kepada sang penunggu lembah ini. Ya, min syarri sufaha'i qaumih, dari kejahatan kaumnya yang bodoh. Saya berlindung kepada pentolan jin lembah ini. dari para kroco-kroco jin yang bodoh. Ya. Nah, akhirnya disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, fayabitu fi jiwarihi hatta yusbih. Maka dia pun nginep, mabit, check in di lembah tersebut dalam perlindungan jin sampai waktu pagi hari. Akhirnya apa? Semakin sesat. Ya. Oleh para ulama yang lainnya, semisal Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir yang terkenal tafsir Al-Qur'anul Azim atau tafsir Ibnu Katsir, menyatakan bahwasanya para jin mengatakan, ya, kami berpandangan bahwa kami ini punya peran loh, punya jasa pada manusia. Karena mereka minta perlindungan pada kami ketika mereka singgah di tempat yang angker, di lembah, ya, seperti padang yang terbuka. Ya, ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu di padang pasir di masa jahiliyah. Ketika mereka melewati suatu tempat, mereka minta perlindungan kepada jin. Maka si Raja Musyrik dari Purwakarta ketika mengajarkan kepada kita minta perlindungan pada Prabu Siliwangi, dia hendak mengembalikan kita ke masa jahiliyah. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, sejak lama. Hah? Ada salapnya. Salapnya orang jahiliyah. Nah. Ya. Dan super jahiliyah. Itu bangsa Arab dari penduduk Yaman yang bernama suku Bani Hanifah. Mereka lah kaum yang pertama yang minta perlindungan kepada setan. Ya. Nah, ini ada salap-salap ini. Yang pertama kali berbuat syirik kaumnya Nabi Nuh. Yang pertama kali ya nyembah kuburan Yahudi Nasrani. Ya. Atau menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahud an-nasara ittakhadhu quburan bihim masajid. Nah, yang pertama kali di antara umat ini nyembah kuburan, bukan Yahudi Nasrani, di antara umat ini atau yang ngaku-ngaku sebagai Islam di antara umat ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu orang-orang Syiah Bani Fatimiyah di Mesir yang mulai nyembah-nyembah kuburan-kuburan. Nah, ini ada salap-salapnya. Yang perdana-perdana ini, nah, siksanya lebih besar. Ya. Sebagaimana pelaku pembunuhan sampai akhir masa, itu akan ngalir dosanya ke pelaku pembunuhan yang pertama kali dalam peristiwa Habil Qabil. Baik, berikutnya al-fawaid yang kita bisa ambil faedah, tahrimul isti'adati bi ghairillah, haramnya beristi'adah meminta perlindungan kepada selain Allah. Asani yang kedua, anna manil taja'a ila ghairillah khadalahu, bahwasanya siapa yang berminta perlindungan pada selain Allah, maka selain Allah tadi akan menelantarkan dia. Asalis yang ketiga, isbatu wujudil jinni, yaitu menetapkan adanya jin. Wa anna fihim rijalan wa nisa'an, dan bahwasanya di kalangan jin itu ada pria, ada wanita. Ya, memangnya ada yang mengingkari jin? Ada, dari kalangan ya, kalangan orientalis, entah itu Mu'tazila atau kaum mutafalsifah, ahli orang-orang filsafat yang mengingkari jin. Ya, mereka mengingkari sesuatu hal yang tidak nyata. Mereka hanya mengimani yang nyata-nyata, yang real-real. Yang gaib mereka tidak imani. Nah, jin itu ada. Jin ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang pria, ada yang wanita, ada yang nakal, ada yang baik, ada yang kalem. Ya, ada macam-macam. Ya. Bahkan yang Islam ada yang Mu'tazila. Loh, ada ya, disebutkan di kitab-kitab para ulama dulu. Ya. Bahwasanya ada jin yang ada juga jin yang Sunni juga ada. Ya. Ya. Nah, macam-macam. Tergantung nongkrongnya di mana dia. Kalau nongkrongnya di masjid, dengar kajian, jadi ahli tauhid. Nah, dengerin kajian Al-Jadid. Nah, ya kan, Dok? Gak perlu khawatir kalau ada jin. Emang kenapa? Emang kenapa kan? Gak perlu khawatir. Dia makhluk, kita makhluk. Gak perlu khawatir. Ya, gak perlu khawatir. Tadi, siapa yang takut pada Allah, maka semua makhluk akan takut pada dia. Ya. Di depan rumah saya itu, TPU besar. Mungkin terbesar setambun. Mengunjaya. Awal-awal pindah ke situ, ngeri-ngeri sedap juga. Kalau lewat jam 1 siang sih pasti mending. lewat jam 11 malam. Ngeri-ngeri sedap juga. Gelap lagi, gak ada lampu lagi. So, sejauh mata memandang itu panjang ya. Nah, lewat situ. Hah? Tapi saya lihat kok orang kampung sambil ngerokok lewat dia. Wah, masa udah ngaji takut? Kenapa mereka? Udah biasa. Udah biasa. Udah biasa kan? Udah biasa kayak gitu. Dia pun gak takut sama gak ada kayak gitu. Kalau ada biarin aja. Nanti kalau ada kuntilanak, mana ada. Tuh lihat tuh. Orang awam terkadang lebih beriman. Mana ada. Orang udah dikubur, udah. Paling itu kolong wewe kuntilanak, itu jin yang nakal-nakal. Nah, kalau orang Taman Sakinah udah biasa. Orang depan mata. Kuburan ya. Oh, keluar malam kan akses lewat kuburan itu paling cepat untuk nembus kemana tuh? Kalibusa. Daripada muter-muter di geraha, ini lewat kuburan. Anak-anak saya pun juga udah biasa lewat situ jam 7, jam 8 udah biasa. Dulu awal-awal takut, tergoda setan. Mana ada kubur disiksa, ada yang dapat nikmat? Ya enggak ada. Udah. Mana ada? Nah, kalau ada muncul jin, itu kenapa kalau ada jin, ya? Nah, ini terkadang orang awam bisa berani loh. Nah, saya juga bingung. Kok orang-orang keluar dari kuburan jam 10. Hebat juga ya. Gak takut ya. Oh, ternyata beriman. Berani gak Ibnu? Taman Sakinah jam 10 malam lewat situ. Pernah sama ibu pulang. Ya berdua sendiri dong. Sendiri. Sendiri test drive. Mana lagi tadi? Munasabatul ayah lil bab. Haitsu dallatil ayatu ala tahrimil isti'adati bi ghairillah. Ayat ini menunjukkan haramnya beristi'adah memohon perlindungan pada selain Allah. Lidzalika takunu al isti'adatu ibadatan lillah. Oleh karena itulah isti'adah itu adalah ibadah kepada Allah. Wasarqul ibadati li ghairillah syirkun. Nah, memalingkan ibadah pada selain Allah itu adalah kesyirikan. Namun perlu kita ketahui yang dimaksud dengan isti'adah ini ibadah, ya. Isti'adah ini adalah ibadah yaitu memohon perlindungan kepada Allah pada hal-hal yang tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Kita mohon keselamatan kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah? Kita memohon kepada siapa yang dapat menolak mudarat itu menghampiri kita kecuali hanya kepada Allah. Baik, bisa dipahami sini. Nah, nanti ada isti'adzah bi ghairillah, memohon perlindungan kepada selain Allah yang diperbolehkan pada perkara yang makhluk mampu untuk mengabulkan atau merespon dari isi konten permintaan kita, permintaan perlindungan kita. Paham enggak di sini? Nah, ini boleh, semisal minta perlindungan. Ya, antum datang kepada Pak Polisi. Pak Polisi, tolong saya dikejar maling. Memangnya polisi bilang syirik kamu? Istighosah pada saya. Syirik ente. Tauhid, minta perlindungan pada Allah. Mana ada polisi kayak gini? Kalau ada polisi kayak gini, polisi gagal paham dalam belajar kitab tauhid. Ya enggak? Dan ya kalau antum memandang, wah kalau saya minta perlindungan polisi, perlindungan pada selain Allah, syirik. Ini gagal paham juga ini. Paham enggak? Jadi minta kepada makhluk pada konten-konten permintaan yang makhluk mampu. Datang ke Hansip, ya. Minta perlindungan. Hansip pada asalnya mampu, ya. Kecuali diceking, kurus, ya baru nggak mampu. Daki-daki, ya. Nah, permohonan dan perlindungan kepada selain Allah yang dinilai syirik, yaitu meminta perlindungan yang tidak dimampui oleh makhluk, semisal kepada mayit, kepada jin, ya, yang gaib jin, kepada malaikat, nggak boleh, nggak boleh. Nah, itu hanya pada Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah lewat Cipularang, jalannya, ya, jalannya nikung-nikung, ya, bikin ngantuk, ya, selamatkan aku ya Allah. Nah ini bisa. Tapi kalau ini Prabu Siliwangi, ya Siliwangi aja siapa antum kenal juga enggak, Muslim apa Hindu, jangan-jangan animisme, antum memang tahu siapa. Walaupun tahu, oh dia Muslim, terus kenapa dia di kuburan sekarang? Kuburannya di mana? Tahu? Ya. Gak ngerti gimana? Gimana? Meminta pada jin, makanya ngelihat jinnya, ya lihat, ya udah itu syirik gitu bang. Paham sini? Tapi kalau datang ke polisi, ke security, tolong saya. Ya, tolong kenapa? Ya, bisa syirik juga kalau lindungi saya dari kematian. Syirik. Tapi kalau datang ke polisi, tolong Pak polisi, kenapa? Ya, saya dikejar-kejar, ya misalkan, akhwat. Loh, akhwatnya 3 RW gimana? Bawa celurit semua, ya udah. Misalkan contoh itu udah jangan dipikirin atau mikirin contohnya sih, yang penting kontennya. Oh gini udah contohnya di bawah pikiran. Mana lagi tadi ya, mulahatoh, ini perlu catatan sedikit. Domir rafa fi qaulihi ta'ala fazaduhum, ya domir waw jamaah. Ya, fazaduh, mereka menambahkan, tidaklah mereka menambahkan kepada mereka lagi. Inkulna aidun, jika kita katakan domir itu kembali kepada ins manusia, saral makna rohaqa tughyanan wa takabbura. Ya, maka rohaqa jadilah maknanya tughyan, ya, melampaui batas dan takabur, sombong. Ya. Wa in kulna aidun ala jin, namun jika kita katakan domir waw itu kembali kepada jin, maka maknanya adalah rahaqa idlalan wa ikhafatan wa ikhafat wa ikhafat wa ifaqatan. Maka maknanya rahaqa adalah menyesatkan dan semakin menimbulkan rasa takut. Maka jin tersebut menambahkan kepada manusia penyesatan, semakin tambah sesat semakin tambah takut. Cukup ya, hadis terakhirnya besok aja ini ya, karena udah jam 9. Insyaallah pekan depan bab ini, dan kita masuk bab berikutnya, yaitu beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Ya, silakan yang mau bertanya, ya tepat dong.